ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai pada halaman 14. Terakhir kita pelajari sa. Ya. Nah, pada bagian catatan terdapat keterangan huruf sin dan zai memiliki sifat safir, yaitu suara desis yang khas yang timbul akibat sempitnya celah yang dilalui suara. Nah, kita mengenal satu sifat lagi, sifat safir. Nah, sebenarnya sifat ini akan tampak jelas bila kita mensukun huruf za dan sin. Az, as. Sifat desis yang khas pada huruf-huruf zai, sin, dan sad. Nah, toib. Dan suara ini muncul karena apa? Karena celah yang sempit yang dilalui oleh suara atau nafas atau apa yang dilalui oleh udara, ya, ataupun suara sin dan zai. Nah, baik. Perbedaan antara sin dan zai adalah pada sifat hames, ya, sifat kadar nafas yang keluar. Ya. Kalau sin, nafas yang keluar cukup ya, deras, ya, banyak. Ya. Zai, az, ya, nafasnya tidak terlalu kuat. Nah, baik. Pelajaran berikutnya halaman 15 adalah huruf kaf. Kemudian huruf lam. Nah, sengaja kita sisihkan beberapa huruf, ya. Sebagian besarnya adalah huruf-huruf yang bersifat tebal seperti sad, dad, ta, ra, ghain, qaf. Ini huruf-huruf yang bersifat tebal kita sisihkan dan kita mendahulukan pelajaran huruf-huruf yang lain yang relatif lebih mudah, ya. Huruf kaf sampai huruf ya, huruf-huruf ini tergolong huruf tipis, ya. Maksud dari hal ini adalah memperkuat memperkuat kita dalam menebalkan huruf secara tepat, ya, dengan mencukupkan huruf kha dan ra, ya, sebagai huruf untuk kita berlatih menebalkan huruf, ya, kha, ra, cukup dengan dua huruf ini sebagai sarana untuk kita latih lisan kita menebalkan dengan cara yang benar, ya. Baik. Halaman 15. Ka. Ka. Ya. Makhrajnya dari pangkal lisan di depan huruf qaf, ya. Pangkal lidah sudah menuju ke tengah. Nah. Ada nafas yang mengalir, ya, menyertai lepasnya suara kaf. Ka. Ya. Seperti huruf da. Ya. Lepas suara disertai dengan lepasnya nafas. Ka. Ya. Ta. Baik. Kemudian huruf lam. La. La. Ya. Posisi makhraj di tepi lidah depan dengan gusi. Ya. Lafalkan suara lam sukun. Al. Al. Ya. Suaranya tipis. La. Ya. Tidak ditebalkan. Baik. Berikutnya ma. Ya. Minas syafatain, dari dua bibir. Ya. Am. Baik. Ma. Halaman 17. Huruf nun ya. Kita baca na. Na. Suara nun dari ujung lidah bertemu dengan gusi. Ya. Lafadkan nun sukun an. An. Ya, ada suara gunnah dengung melewati pangkal hidung. Kita baca contoh-contoh pada pelajaran nun. Nabala. Ba. Ya, tahan nafas. Nakata. Nadama. Nafara. Nafara. Janaha. Sahana. Adhana. Nazaha. Huruf berikutnya, huruf wa ya, huruf waw di fathah berbunyi wa ya, bunyikan waw sukun au au ya, tidak ada gunnah, tidak ada suara dengung menyertai pengucapan waw ya, au murni dari bibir ya. Wada'a. Jawara. Wathaba. Hawadha. Kasawa. Mawata. Khawana. Zawala. Az. Zawala. Nah, berikutnya halaman 18. Ha. Ha. Ya, buka mulut kita. Ha. Ya. Kalau seperti ini, ha. Ini sepertinya wallahu alam kurang membuka. Ha. Ha. Ya. Baik, seperti yang tersirat dari namanya. Fathah. Kita buka mulut. Ha. Nah. Ha. Ho. Ha. Ho. Bahata. Bahata. Hazala. Hazala. Hathama. Hathama. Kahara. Kahara. Hanaa. Jahada. Zahala. Sahawa. Hadama. Haraa. Berikutnya kita kenalkan simbol hamzah ya. Pada awal pelajaran kita sudah mengenal bunyi A, yang mana huruf hamzah atau simbol hamzah bertuliskan di atas alif. Nah, di sini kita mengenalkan bahwa hamzah juga kadang muncul ya, bersendiri, tidak bersama huruf yang lain. Nah, baik. Ini kita ingin mengenalkan tentang kesamaan suara antara hamzah, baik yang dituliskan di atas alif ataupun yang tertulis secara tersendiri. Nah, baik. Halaman 19. Nah, huruf ya, huruf terakhir pada tertibul huruf, pada urutan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Baik. Bayata. Ayama. Ayama. Nah, huruf ya juga terkadang muncul dengan bunyi gunnah ya. Ai. Ya, diusahakan Pada asalnya huruf ya tidak ada ghunnah. Ay. Ya, jadi murni suara berasal dari makhraj tengah lidah. Ay. Ya. Wau juga demikian. Au. Wa. Kita baca kolom paling kanan. Saraya. Hawaya. Hayaja. Jalaya. Wakaya. Hadaya. Jafara. Coba baca kolom tengah. Sama-sama. Halaman berikutnya, setelah kita menyelesaikan sampai pelajaran huruf ya, kita kembali pada huruf-huruf yang tadi kita sisihkan sementara, antara shin sampai huruf qaf. Ya, shin sampai qaf. Nah, tadi kita melompat dari shin kemudian langsung ke qaf, maka sekarang kita mempelajari huruf-huruf tersebut ya. Baik. Dan di sini memang contoh-contoh kita perbanyak, satu halaman cukup dengan satu pelajaran ya, supaya lebih banyak latihan pada huruf-huruf yang memang tergolong sulit ya. Huruf shad, huruf dhad, ta, wa, termasuk huruf-huruf yang memang cukup perlu kita banyak berlatih agar tepat, terutama dalam sifat tebal ya, dalam sifat tebalnya ya, letak makhraj terutama huruf dhad ini juga perlu perluakan perlakuan khusus ya, kita harus banyak berlatih melafadzkan huruf dhad ya. Baik. Jadi tadi perlu kita ingat ya, mengapa kita menyisihkan huruf-huruf ini, karena supaya kita lebih mapan dalam menebalkan huruf. Dicukupkan dengan dua huruf dulu, kha dan ra, sampai mapan baru kemudian kita beralih pada huruf-huruf yang lain yang juga bersifat tebal. Ya, sekarang kita tinggal berpikir apanya? Makhrajnya. Ya, setelah bisa menebalkan, tinggal berpikir bagaimana meletakkan posisi yang tepat. Huruf shin ya. Sha. Ash. Ya, ada sifat menyebar suara atau nafas. Ash. Ya. Kita baca tiga baris pertama. Ashara. Shatama. Shahadha. Shabatha. Jayasha. Shakhala. Shayada. Shaasa. Baris keempat, lima, dan enam. Untuk yang di soft depan, baca baris keempat, lima, dan enam. Syakaka. Ulangi. Syakaka. Yang di soft kedua, baris kelima, enam, tujuh. Syayaba. Syayaba. Syamaho. Syawala. Nabasha. Syadaha. Kasyaha. Syahoda. Adana. Ayada. Ya. Soft ke tiga dan berikutnya baca tiga baris terakhir. Nabasha. Nabasha. Syadaha. Baik. Huruf berikutnya. Nah, ini perlu kita mendalami ya, huruf-huruf ini. Shad, dhad, tha, wa. Ya. Coba baca atau lafadzkan bunyi berikut ini. Of. Of. Ya, ini namanya shad yang sukun ya. Ada sifat tebal ya, kita rasakan. Ya, ini membedakan antara shad dengan sin. Of. Of. Ya, diusahakan mulut kita tidak maju. Aus, ya, tidak ada gerakan majunya kedua bibir. Ya, karena memang tidak ada hubungan langsung antara bibir dengan huruf shad, ya. Aus. Ya. Untuk menebalkan suara shad adalah tadi pada kuncinya di pangkal lisan, ya. Pangkal lidah kita bagaimana biar bisa ditarik ke atas, ya, ditegangkan sehingga suara akan menebal. Aus. Ya. Kalau ini sudah bisa dipraktekkan dengan baik, tinggal dilanjutkan dengan fathahnya. Alsa. Alsa. Ya, pertahankan agar bentuk mulut seperti yang kita praktekkan pada huruf-huruf tipis, ya. Assa. Assa. Ya, kurang lebih sama. Al-sala. Sohoba. Ulangi. Al-sala. Sohoba. Kolom paling kanan. Somata. Zakaya. Zakaya. Halsara. Halsara. Sadama. Sadama. Sadama. Sadama. Wasaya. Wasaya. Khasama. Khasama. Nah, kolom tengah. Al-sala. Sahada. Jalsasa. Sasa. Sasa. Fabara. Sahawa. Hasada. Lajur kiri. Sahaba. Hamasa. Sawana. Shalsaba. Nah, harus kita pindahkan ya posisi ujung lidah dari makhraj shin ya, kemudian ke makhraj huruf shad. Sha. Sa. Pertama, perhatian kita pada ujung lidah ya. Pada pelafatan shin, ujung lidah kita posisikan di bawah gigi-gigi seri bawah. Ya, di gusi bawah. Ash, coba. Ash. Sha. Nah, itulah makhraj huruf shin. Nah, ini apa? Begitulah posisi ujung lidah saat kita melafatkan shin. Meskipun kita tahu shin adalah huruf tengah lidah, ya. Shin adalah huruf apa? Wasatul lisan, tengah lidah. Namun kita bisa perhatikan posisi apa? Ujung lidah saat kita membunyikan shin dari tengah lidah. Posisi ujung lidah di mana? Di gusi bawah. Nah, sekarang huruf berikutnya shad, ya. Shad kita perhatikan ujung lidah kita di mana? Di gigi seri, di permukaan gigi seri. Sehingga harus kita naikkan dari posisi di bawah, tempelkan ke permukaan gigi seri. Sha-so-ba. Ya? Sha-so-ba. Sha-so-ba. Ya. Sebagian kita mungkin melafadzkan mendapati pelafatan shad dari tengah lidah sho, ya, sho, sehingga posisi lidah tampak di atau terasa di bawah gigi seri, ya, sho, ya, seperti ini perlu diperbaiki. Ya, shad tidak satu makhraj dengan shid, namun dia adalah makhraj yang huruf yang satu makhraj dengan sin. Ya, sa, so, sha, so, ya, sampai muncul suara sho, sha, sho, ya, sha, so, ya. Kita ulangi, sha, so, ba, nah, salaha, nasaha, basala, wasala, basala, ulangi, ya, cukup. Baik, mungkin sebagian murid ada yang sulit, ya, menebalkan shad dengan cara yang benar, ya. Maka mungkin perlu langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang bertahap, ya, supaya nanti bisa menghasilkan bunyi tebal pada shad dengan benar. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari sin, ya. Sa. Ya, misalnya demikian. Dimulai dari huruf sin, kemudian kita bimbing untuk mulai sedikit-sedikit menebalkan suaranya. Ya, misalkan sa. Ini tipis, ya. Dinaikkan lagi suaranya sehingga mulai menebal. So, ya. So, sudah mulai menebal. So, so, so, ya, seperti itu. So, as, os, os, os, so, ya, seperti itu. Baik, latihannya demikian. Wallahu a'lam. Kemudian huruf, nah, berikutnya huruf wan, ya, huruf ini tergolong huruf yang, ya, ini mungkin bagi kita sulit, ya, karena memang tidak ada bahasa yang memuat huruf wan melainkan apa, bahasa Arab, ya, ya, untuk mencari di mana atau huruf kita cari dari bahasa mana saja, tidak ada bunyi huruf yang persis dengan huruf wad, ya, hanya dalam Arabiyah atau kosakata Arabiyah. Nah, sehingga mungkin akan terkesan sulit dari sisi itu, dari sisi tidak ada huruf yang sama dengan wad pada bahasa selain Arab. Nah, yang penting kita sekarang melihat bagaimana teorinya dan seperti apa prakteknya. Teori menyebutkan wad berasal dari mana? Tepi lidah yang menempel pada gigi-gigi geraham, ya. Baik, bisa kita pilihkan atau kita pilih masing-masing sisi mana yang paling mudah untuk melafadzkan dhad, ya. Sebagian mudah untuk menggerakkan yang sebelah kiri, sebagian sebelah kanan. Nah, baik, intinya sebenarnya sudah dalam posisi siap untuk bertemu antara tepi lidah dengan geraham, ya, sudah siap saling bertemu karena sudah berhadapan satu dengan yang lain. Yang kita tempelkan ke geraham bukan apa, bukan tepi depan, ya, bukan tepi depan, tapi apa, tepi samping yang sudah berhadapan langsung dengan pasangannya, dengan geraham itu, sehingga tinggal menekan, tinggal menekan saja. Coba bunyikan suara ini, L, L, L. Kita bunyikan suara sambil membenturkan, menempelkan tepi lidah dengan geraham. L, L, ya. Mungkin sebagian bisa dengan tepi kanannya. L, L, ya. Bisa kanan, bisa kiri. Nah, baik. Perlu antum ketahui bahwa pada huruf dhad ada sifat yang mana munculnya adalah ketika sukun. Jadi dhad itu kalau kita baca tadi awalnya adalah dari tepi lidah dengan geraham L, namun berikutnya dia akan bergerak ke depan, ya. El, bukan diam saja, bukan bertahan pada posisi awal, menempelkan tepi lidah kiri atau samping kiri, kanan dan geraham, tapi ada gerakan yang berikutnya, bergesernya lisan sehingga tepi depan juga akhirnya menempel pada dinding permukaan apa gigi-gigi depan atau gusinya. L, L, ya. Coba kita pelankan, ya, proses huruf atau bunyi huruf wad sukun yang awalnya dari geraham saja ini tidak nempel, kemudian bergerak maju akhirnya tepi belakang sampai depan menempel pada gigi-gigi yang terdekat. Ya. El, nah ini terdengar ada gerakan bergeser. El, coba. El, ya, tentu tidak seperti ini wakainya. Ini hanya ingin menggambarkan proses adanya pergeseran lidah, sehingga suara pun juga terasa berbeda antara awal dan akhir. L, L, gitu. Nah, kalau itu sudah kita lalui, latihan berikutnya adalah dengan mentasdid. L, W, L, W. Nah, begini. Bagaimana kalau kita langsung mengharokati? Ya. Apakah proses itu masih bisa ditampakkan dengan jelas? Jawabannya tidak. Dalam keadaan berharokat, ya, sangat singkat untuk menampilkan sifat tadi bergeser itu, ya, tidak ada. Ada kesempatan. Ya, maka langsung posisi apa? Tepi lidah dari depan sampai akhir menempel dengan gigi-gigi yang terdekat. Bo, bi, bu, ya, bo, bi, bu. Wow. Kita baca baris kelima. Hawara. Bayawo. Nahawo. Waraa. Wababa. Wamama, wamana, rawaba, hawana, wayaza. Nah, baik. Kalau latihan untuk buat nanti mungkin satu persatu mudah-mudahan ya pada kesempatan yang lain. Sekilas dulu kita membaca huruf-huruf hijaiyah. Ya. Huruf berikutnya huruf ta. Ya. Huruf ta juga termasuk huruf tebal. Ta. Ya. Kita awali dengan mensukun. Au, coba. Kita tekan ujung lidah kita pada posisi pangkal gigi seri atas. Au. Aw, sambil apa? Menebalkan. Ya. Tadi bagaimana cara menebalkan? Dengan menegangkan pangkal, nah, lisan. Aw, aw. Nah, kalau tidak ada tekanan pada, jika tidak ada apa namanya tegangan atau nah, tekanan pada pangkal lidah, ya, ini saya akan menghasilkan bunyi tipis saja. At, op, op, baik. Halpoma, shalpoa, habato, halpoya, poraza, nashato. Wasato, tafa'a. Nah, baris ketujuh. Balaha, khalato, qasha'a. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan sedikit? Hold on. Antara Swan dengan Zaid. Ya. Seperti apa? Swan. Enggak, kalau mafrodnya sama. Antara Swan dengan Zaid sama. Sama-sama ujung lidah menempel permukaan gigi seri bawah. Swan, Zaid. Sama. Antara Swan dan Zaid sama. Bedanya pada tebal, ya. Auf, tebal. Kalau zai, az. Kedua sifat nafas, ya. Aliran nafas, sod, kuat, os. Zai, yang kuat suaranya, az. Nafasnya banyak tertahan, az. Ya. Ya. Ya, disebutkan juga dalam Mawrajah, ya, kitab-kitab tajwid disebutkan huruf wad di antara cara melafadzkannya adalah juga dari tepi kiri dan kanan sekaligus menempel pada gigi-gigi geraham dekat masing-masing. Ya, kanan nempel, kiri juga nempel. Ya, bisa, tapi ini sepertinya yang paling sulitnya. Ya, yang sulitnya. Sulit, nadir, ya, sangat jarang yang bisa seperti ini. Ya. Nah, modal. Modal set, Amar. Ada pertanyaan. Ayo. Berikutnya huruf W. Ya. Huruf W sama dengan apa? Yang sama khraj dengan wa apa? Dha dan fa. Tiga huruf ini satu makhraj, ya. Istilahnya dalam ilmu tajwid namanya mutajanisah, ya. Huruf-huruf yang mutajanisah. Fa, dhal, wa. Seperti tadi sin, sad, zai atau ta, dal dan ta. Ini mutajanisah. Satu jenis, ini satu makhraj. Baik, melafazkan dha sama dengan melafazkan dha, ya, bedanya di sifat tebal. Ya, baik, mungkin bisa kita mulai dengan mensukun dha dan menebalkan. Au, au, au. Nah, kita baca baris ke 4. Hawaba, dazaja, dasara, dawa, dawa, wasa, sawa, wawa. Tawo. Ulangi baris kelima dan enam. Wo. Baik. Sepertinya tidak akan ketemu antara to dan wo dalam satu kalimah. Ya, tidak akan ketemu dalam satu kalimah. Keduanya sebagai huruf-huruf asli, ya. Demikian pula dzal dan wa dan fa, sawa, ya. Adapun wad dan wa, ya. Demikian pula wad dan wa, ya. Sepertinya tidak akan ketemu antara wad dengan wa dalam satu kalimah. Keduanya masing-masing sebagai huruf asli. Tapi bisa bertemu, ya. Bisa bertemu dalam rangkaian kalimat, ya. Seperti anqadha dhahraka. Ya, ya Abu Zalim, ya, bisa ketemu. Baik. Wa. Coba baca. Ya, harus kita lafadzkan masing-masing dari makhraj. Wa dari tepi lidah, wa dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Wa wa. Ta wa. Berikutnya halaman 25. Ya. Baik. Sebagian kita mungkin mendapati ada yang sulit melafadzkan ain. Ya, munculnya nga misalkan. Ya, nga. Baik. Ini ya perlu di apa? Diperbaiki itunya. Ya, ya. Baik. Munculnya huruf atau suara nga adalah karena apa? Karena lisan, ya. Lisan, pangkal lisan yang ikut terlibat dalam melafadzkan huruf ini, ya. Sementara kalau dalam teori ain adalah murni dari tenggorokan, ya. Kalau lisan kita bagian pangkal ikut nempel ke mana? Langit-langit, ya. Munculnya nga, ya. Nah, ya. Baik. Nah, makanya perbaikannya adalah bagaimana melepaskan keterlibatan apa? Lisan, ya. Jangan sampai terlibat dalam lafadz huruf ain. Bagaimana caranya? Sukun, disukun dulu. Ba. Ba. Ya. Kalau ini saja belum bisa, sulit kiranya untuk bisa mengubah kebiasaan nga jadi a, ya. Harus diawali dengan meletakkan posisi ain sukun tepat di tengah lidah, apa? Tengah tenggorokan tanpa melibatkan lisan. Ba. Ba. Ya, ini kan enggak mungkin melibatkan apa namanya? Lisan. Ya, kalau terlibat ya bang, ya kan? Bang. Ya kan? Baik, diperbaiki dengan tahapan awal mensukun dulu. Ba. Ya, kemudian ditasydid, dipanjangkan bunyi bunyi sukun, lalu langsung diikuti fathah. Misalkan ba ba. Baik. Kemudian huruf ghain. Wa. Wa. Ya. Bunyikan ghain sukun. Bel. Bel. Ya, suaranya tebal. Di fathah pun juga tentu menampakkan apa tebalnya. Oh, baca. Ya. Dengan kita memanjangkan suara fathah, ya, dimunculkan alif, maka akan tampak sekali mana yang tipis, mana yang tebal. Oh. Baik, kalau wa ini masih tipis. Wa. Wa, ya, tebalkan. Ya. Termasuk huruf yang nafasnya banyak tertahan, ya. Jadi tidak dibaca g, ya, ghiru, ya. Tapi nafasnya ditahan. Wa ghiru. Ya. Berbeda dengan h. H nafasnya keluar banyak. H, khi, hu. Lain tidak. Wa ghiru, bukan g ghiru. Baik, nafasnya ditahan. Kurang dua lagi. Huruf fa, ya, baca, lafadzkan huruf fa sukun. F, F, ya, fa, ya, mudah insyaallah huruf fa dari bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Bibir bawah yang mana? Bagian dalamnya. F, jadi cukup hanya digerakkan bibir kita ke atas, ya, tanpa harus di apa? Didorong ke depan, otomatis bagian dalamnya yang akan menempel gigi-gigi seri. F, ya, alirkan nafas, ya, pada huruf fa ini. Kita baca kolom kanan. Khafata, sadafa, wadafa, fakara, safala. Huruf terakhir adalah huruf qaf. pangkal lidah bagian paling belakang dengan langit-langit. Nah, ini tinggal dinaikkan. Oh, oh. Nempelnya bukan ke dinding-dinding, bukan di dinding tenggorokan, melainkan pada permukaan apa? Langit-langit. Naik. Ok, ok, bukan ok, ok. Jangan terlalu ya takalluf. Ya. Akhirnya kita pun juga merasa berat sendiri. Dalam teori disebutkan qaf pangkal lidah dengan langit-langit. Tinggal dinaikkan. Ok, ok, iku, ok, iku, ok. Ya. Baik. Juga huruf qaf termasuk huruf isti'la. Suara yang dihasilkan darinya adalah suara tebal. Baik. Kita baca jalaqo. Jalaqo. Maqata. Maqata. Wadaqo. Wadaqo. Qasafa. Qasafa. Qayadha. Qayadha. Qata'a. أبقى فقال نكح قزع شقال خرق قسوى قَهَرَ قَذَفَ قَمَعَ صَدَقَ طَبَقَ حَقَدَ يَقَظَ. Selesai pembahasan huruf-huruf hijaiyah dengan harokat fathah. Kita baca susunan atau kita baca huruf-huruf hijaiyah dengan susunan yang telah apa namanya kita ketahui bersama, kita hafal. Abatafa yaqra'u Abatafa Jahakha Dadaraza Dadaraza Sasha Sasha Sadha Sadha Dadha Dadha Agha Agha Faqa Faqa Kala Kala Mana Mana Waha Ya. Wa ya. Soft depan dari A sampai ya. Allah. Berikutnya saf 2. Nah, sampai ya. Terakhir ada pertanyaan